maka iblis tidak masuk kepadanya dengan memberikan talbisnya, tipu dayanya, kecuali dengan curi-curi. Waqad labbasa iblisu ala kathirin minal muta'abbidina biqillati ilmihim li'anna jumhurahum yashtaghilu bitta'abbud walam yuhkim al-ilm. Dan iblis telah memberikan tipu dayanya kepada banyak ahli ibadah karena kurangnya ilmu mereka, karena kebanyakan mereka sibuk dengan ibadah dan belum mantap dalam ilmunya. Jadi kalau orang yang bodoh mudah sekali untuk diberikan kepadanya tipu daya oleh iblis, sedangkan orang yang berilmu maka iblis akan curi-curi. Itulah bahasan kita. Fa awwalu talbisihi alaihim itharuhu at-ta'abbud 'ala al-'ilmi. Talbis yang pertama yang dia hembuskan kepada ahli ibadah bahwasanya mereka lebih mengutamakan, mengedepankan, memprioritaskan ibadah dibandingkan ilmu. Fa arahum anna al-maqsuda min al-'ilmi al-'amal. Dan mereka memperlihatkan kepada para ahli ibadah ini bahwasanya tujuan ilmu itu ya untuk beramal. Nah ini kamu sedang beramal. Ini intinya. Padahal mereka belum mengilmui dengan ilmu yang mantap sebelum mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fahimu min al-amali illa 'amal al-jawarih, dan mereka tidak mengerti amalan kecuali amalan anggota badan. Wama alimu annal amala amalul qalbi, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya amal itu juga ada amal hati. Wa amalul qalbi afdal min amalil jawarih, dan amal hati itu lebih utama dibandingkan amal anggota badan. Ilmui dulu baru kemudian beramal. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث. تلبيس إبليس terhadap para ahli ibadah dalam bab membersihkan diri dari najis dan juga hadas. Di antaranya أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء, bahwasanya mereka memerintahkan para ahli ibadah ini untuk berlama-lama di WC. وَذَلِكَ يُؤْذِي الْكَبِدَ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَيَّكُنَ بِمِقْدَامٍ, dan ini merusak hati. Padahal seharusnya di WC itu ya sesuai kadarnya saja, sebentar saja. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ فَيَمْشِي وَيَنَحْنَحُ وَيَتَنَحْنَحُ وَيَرْفَعُ قَدَمًا وَيَحُطُّ أُخْرَى عِنْدَهُ أَنَّهُ يَسْتَنْقِي بِهَذَا وَكُلَّمَا زَادَ فِي هَذَا نَزَلَ الْبَوْلُ. Dan di antara mereka, dalam praktek mereka, ingin membersihkan diri dari najis dan hadas, dan ini bentuk talbis, ada yang berdiri, berjalan, berdehem, terkadang mengangkat kakinya sebelah, dengannya dimaksudkan agar kemudian, betul-betul air kencingnya selesai. Padahal selama dia menambah perbuatan tersebut, berjalan ke sana kemari, berdehem, maka air kencing akan keluar terus. Kata beliau, wa innama yakfi ay yahtaliba ma fi dzakari baina isbi'aihi thumma yutbi'ahu alma. Padahal cukup untuk dia, ini khususnya kaum laki-laki, hanya mengurut kemaluannya dengan kedua jarinya. Akhiri kemudian siram dengan air, selesai. Apa yang kemudian ingin supaya betul-betul habis, ingin supaya betul-betul keluar selesai, tiis bahasa Banja, ngangkat kaki lah, mondar-mandir di WC lah, berdam-dam lah, enggak, urut kata beliau, selesai. Dan akhiri dengan air. Wa minhum man yuhassinu lahu istimal al-ma'il kathir. Dan di antara mereka ada yang menganggap baiknya penggunaan air yang banyak. Dan kita sebutkan faedah pada pertemuan yang lalu bahwasanya Anda akan tahu orang itu betul-betul faham fikih ibadah ketika dia menghemat dalam penggunaan air. Dan di akhir oleh beliau di sini, ketika tentunya beliau menyebutkan sebelumnya cukup air yang sedikit dalam membersihkan, cukup kemudian juga dengan 3 batu dalam membersihkan jika tidak ada air. Untuk perkara najis saya sebutkan 7 kali ya. Batu ya cukup 3. Kata beliau, "Wa man lam yaqna bima qana asy-syar'u bihi fa huwa mubtadi'un syar'an la muttabi'un." Barang siapa yang tidak merasa puas dengan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka dia adalah ahli bid'ah dan dia bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Zikru talbisi alaihim fil wudu. Kemudian kita juga telah sebutkan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya dalam perkara wudu. Minhum man yulabbisu alaihi fin niyyah fatarahu yaqulu arfa'ul hadath thumma yaqul astabihu shalah thumma yu'idu fa yaqul arfa'ul hadath. Di antara mereka ada yang diberikan kepadanya talbis oleh iblis dalam perkara niat dengan mengatakan aku ingin mengangkat hadath hingga kemudian aku layak untuk menjalankan salat, kemudian dia ulang lagi seperti itu terus. Kena syubhat dia. Wa sababu hadza talbis al-jahl bisyar'i. Dan sebab talbis ini bisa masuk kepada diri seseorang itu karena bodohnya dia akan syariat. Li'anna an-niyyata bil qalbi la bil lafz. Karena sesungguhnya niat itu di hati bukan dilafadzkan. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaihi. Maka seseorang memberatkan dirinya untuk melafadzkan niatnya itu perkara yang tidak dibutuhkan. Tsumma la ma'na li tikraril lafadz. Kemudian tidak ada maknanya mengulang-ulang lafadz itu. Niat itu di hati. Wa minhum man yulabbisu alaihi bin nadhri fil ma'il mutawaddai bihi. Dan di antara mereka ada yang diberikan kepadanya talbis oleh iblis dalam air yang dia gunakan. Dia melihat kepada air yang dia gunakan untuk wudu, fayaqul min aina laka annahu tahir. Kemudian dia mengatakan pada dirinya, pada benaknya, dari mana kamu tahu air ini suci? Subhanallah. Akhirnya masuklah syubhat, masuklah keraguan, waswas. Karena bodoh tentang ilmu syariat. Karena bab air ini bab pertama dari rata-rata pembahasan thaharah. Air yang seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan? Apakah itu dia dari langit seperti hujan, seperti embun? Apakah dia yang sudah ada di bumi seperti yakni air sungai, air laut, air sumur, air mata air? Dia harus paham itu. Selama air tersebut, entah itu dari langit atau yang sudah ada di bumi, kemudian masih dengan sifat aslinya dia diciptakan, dia masih dengan sifat aslinya dia diciptakan, maka dia suci dan mensucikan, tidak perlu lagi kemudian ada keraguan-raguan. Dari mana ya? Ini suci gak ya? Nah, kelamaan. Wa minhum man yulabbisu alaihi bikathrati isti'malil ma. Dan di antara mereka ada yang diberikan talbis kepadanya dengan penggunaan air yang banyak, dan tentunya dengannya seorang akan berbuat israf atau mubazir atau berlebihan dalam penggunaan air. Wa rubama atala alwudu fa fatat waqtu shalah. Dan bisa jadi kemudian wudunya menjadi sangat lama karena dia banyak was-wasnya, niatnya sudah tadi terulang-ulang, dilafadzkan, bikin repot. Pertanyaan pada benaknya, ini air suci enggak ya? Lama dia mikir demikian, kemudian hilang darinya waktu salat. Aw fata awwalahu, atau dia menghilangkan waktu utamanya, yaitu awal waktu. Aw fatathul jamaah, atau hilang darinya jamaah sholat. Kenapa? Kelamaan di tempat wudu dengan begitu banyak was-was yang diberikan oleh iblis. Walau tadabbara amrahu la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafritin. Kalau seorang kemudian mentadaburi perkara dia yang kena was-was tadi, sungguh dia tahu bahwasanya dia telah melakukan peranggaran dan berlebih-lebihan. Waqad ra'ayna man yanzuru fi hadzal waswas wa la yubali bi mat'amihi wa mashrabihi. Dan kami atau kita telah melihat ada orang yang kena was-was seperti ini, mengulang-ulang niatnya, bertanya apakah air ini suci atau tidak, hingga begitu lama sekali dia di tempat wudu, bahkan mungkin hilang darinya yakni waktu salat atau awal waktu salat atau bahkan jamaah. Tapi kita dapati orang ini tidak peduli dari mana asal usul makanan dan minumannya, tidak peduli dia dengan halal dan haram berkaitan dengan makanan dan minumannya. Ini kan gak nyambung. Kena dia dengan was-was tentang air wudu, ini dari mana, ini suci atau tidak. Tapi kemudian dia tidak memperdulikan makanan dan minumannya berasal dari mana. Atau wala yahfadhu lisanahu min ghibatin falaitahu qallaba al-amr. Atau orang ini kena was-was dari mana air ini suci atau tidak, mengulang-ulang niatnya dengan lafadznya hingga hilang darinya yakni waktu salat atau awal waktu salat atau bahkan jamaah salat karena kelamaan di tempat wudu, tapi kemudian lisannya tidak bisa dia jaga ghibah sana sini. Andai saja kata imam dia merubah itu atau membalik perkara itu. Dia sangat peduli dari mana asupan makanan dan minumannya halal atau tidak, karena dia akan makan dan dia akan makankan ke anak dan istrinya. Andai saja dia kemudian juga menjaga lisannya dari ghibah, namimah, umpatan dan lain sebagainya. Bukan was-was seperti yang tadi berlebih-lebihan. Nah, kita sudahi pada pertemuan yang lalu sampai di situ. Kita sebutkan satu faedah di sini tambahan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddha faqala ma hadha as-sarf ya Sa'd? Qala afil wudu'i sarf? Qala na'am wa in kunta 'ala nahrin jarin. Dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'd bin Abi Waqqas sepertinya, dan dia sedang wudu. Tapi sepertinya sahabat Sa'd radhiyallahu anhu menggunakan air yang banyak. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza sarfu ya Sa'd?" Kenapa berlebihan wahai Sa'd dalam penggunaan air ketika wudu? Kenapa kok berlebihan? Ada apa ini? Kamu kok berlebihan? Kok banyak banget menggunakan air untuk wudu? Kemudian Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sahabat Sa'd lah pokoknya, tidak disebutkan di sini keterangan. Kemudian Sa'd radhiyallahu anhu berkata, afil wudu'i sarafun wahai Nabi Muhammad SAW, apakah ada perkara berlebih-lebihan dalam perkara wudu? Afil wudu'i sarafun, apakah dalam perkara wudu itu ada bahasan berlebih-lebihan? Kata Nabi Muhammad, ya. Wa in kunta 'ala nahrin jarin, walaupun kamu sedang wudu di air sungai yang sedang mengalir, banyak airnya, tetap enggak boleh berlebihan. Sekedarnya saja. Wallahu a'lam bissawab. Wa an Abi Na'amah anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul, Allahumma inni as'aluka al-firdaus wa as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannah idza dakhaltuha. Faqala Abdullah, salillah al-jannah wa ta'awadh bihi minan nar, fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi ad-du'a'i wat-tahur wat-tuhur. Sorry. Dari Abu Na'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffal mendengarkan anaknya berdoa. Abu Na'amah tabi'in, dan saya tidak salah, sahabatnya yang dia dengar darinya cerita adalah Abdullah bin Mughaffal mendengarkan anaknya berkata dalam doanya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus, dan aku memohon kepadamu Al-Qasr al-Abyad. Palas itu apa ya? Istana ya, istana ya. Al-Qasr itu istana. Aku memohon kepadamu istana yang putih, yang berwarna putih, istana putih. Di samping surga jika aku memasukinya. Artinya, anak sahabat yang mulia ini, beliau berdoa dengan detail. Berdoa minta masuk surga Firdaus dan minta kemudian minta istana yang berwarna putih di samping yakni kanan surga jika aku memasukinya. Detail doanya. Kemudian ayah beliau yakni sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal mengatakan, mohonlah kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Artinya berdoa itu yang umum-umum aja. Mohonlah kepada Allah surga, berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka, cukup. Karena sesungguhnya aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang pada umat ini satu kaum yang berlebihan dalam doanya dan dalam bersucinya. Ini bahasan tentang berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Dan bahasan juga berkaitan dengan yang namanya doa itu dengan yang umum saja, yang mujmal saja, yang global saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Umum, minta kebaikan dunia semuanya dan akhirat semuanya. Apapun itu. Berkaitan dengan perkara dunia dan akhirat. Yang penting minta yang baik-baik semuanya. Ya pasangan, ya anak, ya ilmu, semua. Semua. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yakni yang mujmal atau global saja. Wallahu a'lam bissawab. Wa an ibni Shawdab qala kana al-Hasan yu'arridu bi ba'dihim يقول يتوضأ أحدهم بقربة ويغتسل بمزادة صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لأنفسهم وخلافا لسنة نبيهم. Dari Ibn Shawdab berkata, adalah Al-Hasan. Al-Hasan di sini yakni tidak disebutkan keterangan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hasan adalah Al-Hasan Al-Basri tabi'in atau yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Hasan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Adalah Hasan yu'arridu bi ba'dihim yaqul. Yu'arridu itu bisa diterjemahkan dengan menentang ya. Menentang sebagian orang-orang yang berlebihan dengan penggunaan air ketika bersuci. Dia menyebutkan bahwasanya salah seorang di antara mereka berwudu dengan satu qirbah, bahasa kita ember. Kemudian dia tambah dengan mandi pula. Siraman sini, siraman sana. Dalkan, dalkan. Urut sini, urut sana. Ta'dziban li anfusihim, ini bentuk bagaimana mereka menyiksa diri mereka sendiri. wa khilafan li sunnati nabiyyin, dan ini menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mandi, niatkan wudu mencukupi. Wudu ya wudu aja udah. Dengan menggunakan air yang secukupnya. Kenapa ini talbis? Ini tipu daya iblis agar kita berlebih-lebihan dalam penggunaan air, kemudian kita jadi orang yang mubazir. Dia sudah tidak halangi kita untuk wudu, kemudian untuk sholat, enggak. Tapi pada perkara wudu kita, dibikin kita berlebih-lebihan. Dibikin kita berdosa padahal kita ingin melakukan sebuah ibadah. Kenapa? Karena tabzir. Boros dalam penggunaan air. Wa kana Abul Wafa Ibnu Uqail atau Ibnu Aqil yaqul ajallu mahsulin indal uqala al-waqt. Dan adalah Abul Wafa Ibnu Aqil berkata, goal atau pencapaian yang paling utama dan paling tinggi bagi orang-orang yang berakal itu adalah waktu. Artinya orang yang berakal itu sangat mengedepankan waktu, sangat memperhatikan waktu. Anda berlama-lama di WC, Anda berlama-lama dengan wudu, tabzir dengan air dan lain sebagainya, itu ngabisin waktu. Orang yang berakal, kata beliau, itu goalnya, capaian yang paling mulia dan paling tinggi bagi mereka, yaitu orang-orang bakal, adalah waktu. Wa aqallu muta'abbidin bihi al-ma, dan orang yang ahli ibadah, goal atau perkara yang paling utama yang seharusnya dimiliki oleh ahli ibadah itu sedikitnya mereka dalam penggunaan air. Wallahu alam bissawab. Jadi orang yang berakal itu goalnya adalah waktu yang bermanfaat. Goalnya orang yang beribadah itu sedikit dalam penggunaan air. Wallahu alam bissawab. Wa ma 'urifa bihi khuluqu wa ma 'urifa min khuluqi sallallahu alaihi wasallam at-ta'abbudu bi kathratil ma. Dan tidaklah diketahui dari mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penggunaan air yang banyak. No, sedikit. Nabi Muhammad menggunakan air yang sedikit. Bahkan untuk mandi junub pun Nabi Muhammad menggunakannya sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut, itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan sedikit tambahan. Berikut bahasan yang baru, zikru talbisihi alaihim fil adhan. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam perkara adhan. Hati-hati nih, untuk semua muadzin. Wa min dhalika at-talhinu fil adhan. Dan di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah, khususnya para muadzin dalam adhannya adalah at-talhinu fil adhan. Bersenandung dalam adhan. Dilagu-lagukan jadi seperti nada nyanyian. At-talhin fil adhan, bersenandung dalam adhan. Cantik dalam adhan boleh, tapi yang lebih utama darinya adalah lantangnya, nyaringnya. Dan alhamdulillah sekarang dengan bantuan, sudah lama sih, dengan bantuan loudspeaker, enggak perlu berteriak-teriak, tapi suara sudah keras. Bukan berarti kita tidak mempercantiknya dengan indahnya suara kita, no, enggak. Tapi jangan over maksudnya, jangan berlebih-lebihan maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Dulu waktu di pesantren, rata-rata adzan di pesantren di zaman ulun dulu ya, ya tidak ada lantunan itu, datar aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datar aja. Padahal kalau pengen nafas si muadzin kuat, panjang, cukup, tapi enggak. Disebutkan waqad karihahu Malik bin Anas wa ghairuhu minal ulama karahiyatan syadidah. Imam Malik dan yang lainnya membenci at-talhin fil adhan, orang yang bersenandung dengan adhannya seperti nyanyi, dalam artian berlebih-lebihan. Kan kadang-kadang kalau pas bagian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahnya tuh lama banget, panjang, biasa aja, jangan berlebihan. Maksimal mungkin harokatnya 6, dia 12, atau bahkan mungkin 24. Tuh panjang banget. Ngapain? Imam Malik membencinya. Dan yang lain, karahiyatan syadidah, sangat membenci orang yang kemudian bersenandung dalam azannya. Li'annahu yukhrijuhu min mawdi'i ta'zim ila musyabahatil ghina. Karena si muadzin ketika dia bersenandung dengan azannya, dia keluar dari pengagungan Allah dalam azan, tapi lebih kepada nyanyi. Jadi seperti orang bernyanyi. Kok di kita tuh yang pendek tuh ya kayak Pak Musa tuh loh. Allahu Akbar, ya pendek kan. Gitu loh. Anda percantik, Anda perindah boleh, sekedarnya saja. Karena ditakutkan ini bagian dari talbis. Wa minhu annahum yukhlituna adhan al-fajri bitadzkiri wa tasbih wal mawa'id. Nah, ini pas banget nih, ingat ya. Ini karangan Imam Ibnul Jauzi, meninggal tahun 597 Hijriah. Artinya ini adalah ulama generasi ke-6. Kita ini di generasi 15 lah, di abad 15, di abad 6. Berarti sudah 900 tahun yang lalu ya. Ya. Kalau enggak salah hitung. Iya dong. 15 kurang 6, ya 900 tahun, 900. Perhatikan prakteknya dari dulu sama aja. Dan di antara mereka mencampur aduk azan subuh dengan zikir-zikir, dengan tasbih-tasbih, dengan nasihat-nasihat. Wa yaj'aluna al-adhana wasatan fayakhtalit, dan kemudian mereka jadikan adzan itu di bagian tengah hingga kemudian mereka campur aduk. Sebelum azannya kan ada tuh biasanya, di kita kan ada juga. Sebelum azan ada zikir-zikir tertentu. Baru kemudian nanti azan, habis azan ada zikir-zikir lagi. Dicampur aduk. Kata Imam Ibnul Jauzi, waqad kariha. Al-ulama'u kullan ma yudhafu ila al-adhan. Dan para ulama mereka membenci apapun yang ditambah-tambahkan dalam perkara azan. Entah ditambahkan di sebelumnya dengan zikir dan tasbih tertentu atau di setelahnya. Para ulama sebutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa qad ra'aina man yaqumu bil-laili katsiran 'ala al-manarah fayaidhu wa yudzakkiru. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ فَيَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ نَوْمِهِمْ وَيُخَلِّطُ عَلَى الْمُتَهَجِّدِينَ قِرَاءَتَهُمْ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ. Persis ya, sejak 900 tahun yang lalu kejadiannya sama sampai sekarang. Dan kami telah melihat ada orang yang kemudian bangun malam, dan kemudian mereka yakumu bil-layli, bangun malam, kafiran, sering. Yakumu alal manarah, naik ke menara. Mungkin itu zaman itu ya, naik ke menara. Untuk menyampaikan sesuatu. Kalau zaman kita sekarang ya di dalam masjid aja, tapi pakai mikrofon. Dengan loudspeaker, sama aja. Beda praktek, tapi kasusnya sama. Fayidhu, kemudian dia menyampaikan nasihat tengah malam nih. Wa yudzakkiru, kemudian dia mengingatkan tengah malam nih. Biasanya bulan Ramadan ya. Wa minhum man yaqra'u suwaranil Qur'an bi sautin murtafi. Bahkan di antara mereka ada yang baca surah-surah Al-Quran dengan suara yang tinggi. Kalau zaman dulu naik ke menara, baca Quran. Wow, bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Zaman sekarang enggak, di dalam masjid tapi pakai mikro tengah malam. Disebutkan enggak tengah juga sih. Yaqumu bil-laili. Kalau di kita kan kalau Ramadan tuh sejak selesai habis Isya sampai jam sekian, bisa jam 10, bisa jam 11. Terkadang yang disuruh anak-anak kecil. Syukur kalau bacanya lancar. Terkadang bacanya belum lancar. Terkadang bacanya banyak salah. Tapi pakai mikrofon dan kemudian dikeluarkan dengan loudspeaker yang sangat kencang. Fayamna'un nasa min naumihim. Oh, sejak dulu berarti kayak gini nih. Maka mereka melarang orang dari tidurnya. Akhirnya orang gak bisa tidur. Harusnya mereka pengen tidur jam 9, jam 10, pengen tidur. Tapi suaranya kencang pakai mikrofon zaman dulu di atas menara. Baca Quran kah ini disebutkan di sini? Menyampaikan nasihat, baca surah Al-Quran. Menghalangi manusia dari tidur mereka, mengganggu. Betul yang Anda baca Al-Quran, tapi timingnya enggak tepat. Ini waktu istirahat. وَيُخَلِّطُ عَلَى الْمُتَحَجِّدِينَ كِرَاتَهُمْ. Dan mereka membuat orang-orang yang bangun malam untuk tahajud, يَتَخَلَّتْ. Mereka lagi pengen khusyuk gitu ya. Mereka lagi pengen baca Quran khusyuk, tapi karena kencengnya suara yang keluar dari loudspeaker, dari masjid dan juga musholla, kecampur-campur. خَلَّطُ يُخَلِّطُ itu mengaduk, menyampur. Artinya, bikin gak konsen lah bahasa kita. Mengganggu orang yang bangun malam untuk salat tahajud dengan bacaan itu. Mengganggu. Harusnya kan hening gitu ya. Mereka nyaman gitu ya. Ini nasihat untuk yakni takmir-takmir masjid, dekan masjid dan musalla. Ya. Walaupun tentunya biasanya terjadinya di bulan Ramadan aja sih. Betul, membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi jangan sampai kemudian bacaan Anda mengganggu orang pengen istirahat. Mengganggu orang-orang yang bangun malam untuk kemudian sholat malam. Karena bisa jadi orang biasa tahajud ketika Ramadan sudah selesai tarawih pun mereka tengah malam bangun. Terlepas dari perdebatan, mereka silakan sholat tapi nggak pakai witir lagi karena mungkin tadi sudah witir. Mereka terganggu. Sudah mereka terganggu. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ. Kata imam, dan semua ini adalah kemungkaran. Gak benar prakteknya. Dan ini talbis, iblis dalam perkara adhan. وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِسَوَبْ. Lanjut. ذِكْرُ تَلْبِيسِ عَلَيْهِمْ فِي الطَّهَارَةِ. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka dalam perkara toharah, bersuci. Min dzalika talbisuhu alaihim fi thiyabil lati yustataru biha fatara ahadahum yaghsilu tsaubat tahira miraran wa rubbama lamasahu muslimun fayaghsiluhu. Di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka dan dalam perkara taharah adalah talbis iblis terhadap mereka dalam pakaian yang dengannya mereka menutup aurat. Dalam pakaian yang mereka pakai. Talbisnya itu dalam pakaian yang mereka sedang pakai. Bagaimana talbisnya? Maka kamu lihat salah seorang di antara mereka mencuci pakaian tersebut, pakaian yang suci tersebut berkali-kali. Kenapa? Karena was-was. Sudah bersih belum ya? Cuci lagi. Sudah kering? Aduh, bersih nggak tadi ya? Cuci lagi. وَرُبَّمَا لَمَسَهُ مُسْلِمٌ فَيَغْسِلَهُ. Bahkan bisa jadi bajunya itu hanya disentuh oleh seorang muslim. Temennya nyentuh. Bro, apa kabar? Dia cuci lagi. Temennya nyentuh doang. Menyapa mungkin dengan menyentuh pundak. Apa kabar? Waduh, cuci lagi. Ini talbis. Dalam pakaian yang mereka pakai. hingga kamu dapatkan, kata Syekh, mereka mencuci pakaiannya berkali-kali. Kenapa? Karena was-was. Bahkan hanya disentuh dengan temannya saja dia cuci. Wa minhum man yaghsilu thiyabahu fi dajlatin la yara ghaslaha fil baiti yujzi'u. Dan di antara mereka ada yang mencuci pakaiannya di Dajlah, pinggir sungai ya. Pokoknya lah, nyuci harus di sungai, di air yang mengalir. Atau bahasa kita sekarang, pokoknya harus di bawah keran yang mengalir. Kalau konteks persis seperti yang beliau sebutkan, la yara ghasla fil baiti yujzi'u. Dia memiliki pandangan bahwa saya menyuci pakaian itu kalau di rumah enggak cukup. Harus ke sungai. Talbis. Karena bisa jadi di rumah ada air, di rumah ada sumur, cukup. Enggak, harus ke sungai. Wa minhum man yudliha fil bi'ri ka fi'lil yahud. Di antara mereka ada yang mencucinya dengan melabuhkannya ke sumur seperti praktek orang Yahudi. Pokoknya harus dilabuh, dimasukin ke sumur. Ke dalam, bukan air diambil dari sumur, dicuci di luar, enggak, harus masukin ke sumurnya. Nah, biar bersih. Wa makanat as-sahabatu ta'malu hadha. Tidaklah para sahabat dahulu melakukan perbuatan seperti ini. Bal qad sallaw fi thiyabi farisa lamma fatahuha wasta'malu awti'atahum aw wa aksiyatahum. Para sahabat tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan mereka, para sahabat, sholat dengan pakaian yang pakaian orang-orang Persia ketika mereka membuka kota atau ketika mereka berperang dan menguasai Persia. Kan dapat pampasan perang tuh, di antaranya pakaian-pakaian itu. Dan para sahabat sholat dengan pakaian itu. Mereka memakai alat-alat mereka, mereka memakai aksiah pakaian-pakaian mereka. Enggak ada talbis seperti ini. Karena sudah tahu itu bersih. Sudah dicuci. Kering. Bahkan para sahabat memakai pakaian orang-orang Persia dan mereka sholat dengannya. Kenapa talbis ini? Dan para sahabat memakai peralatan mereka, tentunya setelah dicuci. Wa aksiyatahum, dan kisah-kisah mereka, aksiyah jamaknya kisah, pakaian. Wa minal muwaswasin man yaqturu alaihi qatratu ma'in fayaghsilu thawba kullahu wa rubama ta'akhkhara lidzalika an salatil jamaah. Bahkan, bukan bahkan ya, dan di antara orang-orang yang terkena penyakit was-was, keragu-raguan, man yaqturu alaihi qatratu ma, orang yang pakaiannya terkena setitik air atau percikan air. Kan terkadang ada tuh ya, kita di jalan kemudian ada air yang jatuh. Biasanya mukaddimahnya hujan, habis itu enggak terjadi hujan, netes aja. Kemudian fayaghsilu thawba kullahu, akhirnya dia cuci bajunya semuanya. Kena air doang. Airnya air hujan. Misalnya. Atau air dari AC, tes, netes misalnya. Subhanallah. Dia cuci pakaiannya. Dan kemudian barangkali dengan hal tersebut, karena kena air aja kemudian langsung cuci. Apalagi yang tadi, disentuh temannya aja kemudian langsung nyuci, terlambat sholat jamaah. Kenapa? Nyuci dulu. Syukur kalau bajunya banyak. Pulang ke rumah nyuci, habis itu ganti baju. Tapi tetap perkara yang salah. Ia kemudian tidak menjadi najis karenanya. Karena yang memang harus kita bersihkan dari diri kita, supaya sifat yang menempel di diri kita itu hilang hingga disebut thaharah, tempat ibadah dan pakaian yang kita gunakan untuk ibadah memang harus suci, tapi jangan berlebihan seperti itu. Nanti keragu-raguannya, was-wasnya itu nambah. Wuduknya ragu-ragu nanti. Toharonya secara umum ragu-ragu nanti. Kita akan bahas setelah ini juga. Ketika niat dan takbirnya pun nak kena was-was. Lama-kelamaan dia juga nanti punya keraguan di akidah bahkan. Karena semuanya was-was masuk terus. Kan tidak sedikit Anda temui orang seperti itu. Lama sekali cuci tangan sebelum wuduk. Begitu dia mencuci wajahnya, balik lagi cuci tangan. Was-was. Nanti takbirnya juga lama sekali. Allah, Allah. Nggak selesai-selesai takbirnya. Was-was. Begitu imam Allahu Akbar ruku, baru Allahu Akbar. Lah, kenapa nggak dari tadi kamu mantap seperti itu? Kan gitu praktek. Dibahas di sini oleh Syekh. Persis prakteknya. Sejak dulu. Kita akan baca. Allah enggak jadi-jadi. Begitu imamnya ruku, Allahu Akbar. Lah itu bisa. Kenapa tadi kok lama banget? Iya kan? Aneh jadinya. Aduh, belum mantap. Saya belum takbir. Makanya ada cerita dari di sini. Bagaimana seorang alim menyuruh orang tersebut gak usah sholat. Kenapa? Karena kamu gila, kata beliau. Bagaimana mungkin Anda sudah takbir, Allah Akbar mengatakan dalam diri, aduh saya belum takbir, ganti lagi. Kamu gila, kata beliau, kamu gak wajib sholat, gak usah sholat kamu. Dibilang beliau gila, ada yang terpikir di situ. Kita akan baca sampai sini. Atau kita baca sekarang aja ya, biar seru ya. Waqad haka li ba'dul asyyaqi ibni Aqilin hikayatan ajibah. Anna rajulan laqiyahu faqala inni aghsilul udwa wa aqul ma ghassaltuhu wa ukabbiru wa aqul ma kabbartu. Faqala lahu ibnu Aqil da'i shalah fa innaha ma tajibu 'alayka. Faqama qawmun libni Aqil, kaifa taqulu hadha? Faqala lahum, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu anil majnuni hatta yafiq. Wa man yukabbir wa yakulu makabbartu, falisa bi'aqilin, wal majnunu la tajibu alaihi salat. Telah menceritakan kepada aku sebagian dari syekh dari Ibnu Aqil satu cerita yang ajib. Bahwasanya seorang laki-laki menjumpai Ibnu Aqil dan berkata, sesungguhnya aku telah mencuci bagian-bagian wudhu, kemudian aku mengatakan pada diriku, aku belum mencucinya. Karena was-was. Kemudian aku melakukan takbir, kemudian aku mengatakan pada diriku, aku belum melakukan takbir. Kemudian kata Ibnu Aqil kepadanya, tinggalkan sholat, kamu belum wajib atau kamu tidak wajib sholat. Akhirnya semua yang hadir mengatakan kepada Ibnu Aqil, kenapa kamu katakan bahwasanya orang tersebut tidak wajib sholat? Kata beliau menjawab, Nabi Muhammad bersabda diangkat pena dari orang gila sampai dia waras. Karena barang siapa yang sudah melakukan takbir mengatakan saya belum takbir, sudah nyuci bagian-bagian wudhu kemudian mengatakan saya belum nyuci bagian-bagian wudhu, itu bukan orang berakal, kata beliau. Maka kalau orang gila, enggak wajib sholat. Dikatakan gila sama beliau, bayangin. Anda kalau was-wasnya kayak gitu, jadi kayak orang gila. Enggak selesai-selesai cuci wajah ketika wudhu, enggak selesai-selesai cuci tangan ketika wudhu, enggak selesai-selesai takbir ketika mau sholat. Gila, kata beliau. Karena was-was, beliau katakan gila. Aduh, belum takbir, belum mantap. Belum mantap. Gila, kata beliau. Karena orang waras enggak kayak gitu. Maka diangkat pena dari orang gila sampai waras. Waras dulu Anda, hilang dulu dari Anda was-was itu, Anda baru jadi orang yang benar. Talbis. Sebelum sampai ke sana. Ini kejauhan nih lompatnya nih. Wa minhum man taraka sholata jama'atan li ajli matarin yasir. Dan di antara mereka ada yang meninggalkan sholat jamaah karena adanya hujan yang sedikit, maksudnya gerimis doang atau hujan kecil. Ya khaufu ayyan tadhiha alaihi, dia takut bahwasanya air hujan itu mencemari tubuhnya atau mengotori tubuhnya. Kan air hujan suci, mensucikan. Aduh. Wa la yadhunnu dhannun annani amtani'u minan nadhafati wal waraq. Maka jangan sampai ada yang mengira, kata Syekh, kata Imam, bahwasanya aku ini melarang orang itu dari kebersihan. Bukan. Jangan mengira seperti itu, kata beliau. Aku enggak suka orang dengan kebersihan. No. Ini semua perkara berlebihan, perhatikan, kata beliau. Walakin al-mubalagha al-kharija min haddi syar'i al-mudayyi'ati liz-zamani hiya allati nanha 'anhu. Akan tapi berlebih-lebihan dalam satu perkara yang keluar dari batasan syariat, disentuh orang doang dicuci lagi bajunya. Kena air sedikit doang yang suci dicuci lagi bajunya. Nyucinya pun haus ke sungai, enggak boleh kemudian di rumah. Dicuci berkali-kali. Ada hujan sedikit enggak mau ke masjid. Kenapa? Nanti kena air hujan. Kata beliau, jangan mengira aku tidak suka kebersihan. Aku kontra dengan kebersihan. No, kata Imam Ibnu Jauzi. Yang akan tapi berlebihan, yang keluar dari batasan syariat, yang menghilangkan banyak waktu, kan habis waktu. Nyuci lagi balik. Al-mudhayyi'ah liz-zaman, menghilangkan banyak waktu. Hiya allati nanha 'anhu, itulah yang kami larang. Jangan katakan atau mengira kami kontra dengan kebersihan. Harus bersih. Lawang itu syarat kok. Pakaian yang kita pakai, kitanya bersih, pakaian yang kita pakai bersih, tempat ibadahnya bersih, itu sudah persyaratan. Tapi ini semuanya berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wa min dzalik talbisuhu 'alaihim fi niyyati shalah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أُصَلِّي صَلَاةَ كَذَا ثُمَّ يُعِيدُ هَذَا ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَضَ النِّيَّةَ وَالنِّيَّةُ لَا تَنْقُضُ وَإِنْ لَمْ يُرْضَ اللَّفْظُ. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan talbis dari iblis dalam niat salat mereka. Di antara mereka mengatakan, saya mau salat, sebutkan salat tertentu. Kemudian dia ulang lagi. Karena dia mengira bahwasanya niatnya itu batal, belum sempurna. Padahal niat tidak batal dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Serasa belum mantap, ulang lagi. Ulang lagi. Ini orang kena was-was, ini orang kena talbis iblis. Falaita syi'ri man ladzi ahdara an-niyyah hina idzin. Aduhai, kata beliau, apa yang kemudian bisa menghadirkan niat waktu itu? Wa madzaka illa li anna iblis arada ay yufawwitahu al-fadilah. Ini tidak lain tidak bukan iblis pengen dia kehilangan waktu keutamaan. Kenapa? Ngulang-ulang terus habis waktu. Ngulang-ulang terus selesai imam salat. Itu yang diinginkan iblis. Dia sudah tidak halangi kita salat. Tapi wudhu kita, takbir, niat kita, takbir kita akan dirusak semuanya oleh dia, hingga kemudian ibadah kita rusak. Wa fil muwaswasina man yahlifu billah la kabbartu ghaira hadhihi al marrah wa fihim man yahlifu billah bil khuruji min malihi aw bit talaq. Bahkan di antara orang yang mendapatkan was-was itu sampai bersumpah, aku tidak bertakbir kecuali kali ini. Apaan itu? Sampai bersumpah. Demi Allah. Karena kemarin-kemarin penuh dengan keraguan-raguan terus. Wa hadza kulluha talbisat iblis. Ini semuanya adalah tipu daya iblis. Fa syari'atu samhatun sahlatun salimatun min hadhil afat. Dan syarat ini itu selamat. Syarat ini itu mudah. Syarat ini itu yakni mudah dan selamat dari semua penyakit seperti ini, penyakit was-was. Mudah Islam itu. wa ma yajri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala li ashabi min hadza, dan tidak pernah ini terjadi kepada para kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, enggak pernah. Ini tidak pernah terjadi pada Nabi, ini tidak pernah terjadi kepada para sahabat. Was-was dalam perkara niat, kena tipu daya dalam perkara niat. Menyebutkan niat merasa belum mantap, menyebutkan niat merasa belum sempurna, menyebutkan niat merasa sudah batal. Darinya waktu hilang. Dengannya kemudian iblis bisa tanamkan keraguan-keraguan yang lain. Waqad balaghana an Abi Hazim annahu dakhala al-masjid fawaswasa ilaihi iblis annaka tusalli bighairi wudhu faqala ma balagha nusuhuka ila hadha. Dan telah sampai kepada kami satu berita dari Abi Hazim bahwasanya dia masuk masjid, kemudian iblis memberikan waswasnya kepadanya dengan mengatakan bahwasanya kamu salat tapi belum wudu. Kamu ini belum wudu. Dia menjawab, maksudnya jawaban ini tanamkan di hati Anda sebuah keyakinan. Ma balagha nusuhuka ila hadza. Nasihatmu ini enggak mempan. Kan sepertinya menasihati, kamu belum wudu, harusnya kan wudu. Padahal Anda sudah wudu, dia hanya ingin berikan keraguan-raguan. Saya sudah wudu. Saya enggak ngentut. Ya. Katakan pada diri Anda supaya Anda mantap. Saya sudah wudu. Bismillah salat. Dia sepertinya ingin menasihati, padahal dia ingin tanamkan keraguan-raguan dan was-was. Wa kashfu hadha talbis ayu qala lil muwaswas in kunta turidu ihdaran niyyah fan niyyatu hadiratun li'annaka kumta litu'addil fariidhah wa hadha wa hadhihi hiya an-niyyah wa mahalluha al-qalbu la lal-lafdhu wa in kunta turidu tashihal lafdhi fal-lafdhu la yajib thumma qad qultahu sahihan fama wajhul i'adah. Maka talbis iblis, tipu daya iblis dalam perkara ini itu bisa disingkap, bisa dibongkar, bisa ketahuan, dan katakan ini kepada orang yang sering was-was. Apa itu? Jika kamu ingin menghadirkan niat, niat itu sudah hadir. Karena jika kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, niat itu sudah hadir karena kamu ingin mengerjakan sholat yang fardu. Itulah niat. Dengan kamu sejak ngambil air wudhu, sudah tertanam niat pengen sholat apa. Sejak kamu berdiri sebelum sholat, sudah tertanam ini sholat apa. Sudah, kata imam. Dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lafal. Dan jika kamu menginginkan membenarkan lafaz tersebut, maka pelafalan dalam niat itu tidak harus. Disebutkan ini tidak wajib. Kemudian jika kamu katakan dengan benar niat tersebut, usalli bla bla bla, kemudian ngapain diulang-ulang? Apa tujuannya kata beliau? Fama wajul iada. Apa tujuannya diulang-ulang? Kalau sudah dikatakan ya sudah, terlepas dari perdebatannya. Tapi yang jelas tempatnya di hati, bukan dilafalkan. Qala al-musannif rahimahullah wa qad haka li ba'd al-asyyakh, ini yang cerita yang sebutkan tadi. Dan Imam Ibnu Jauzi mengatakan, telah menceritakan kepadaku para masyayikh dari Ibnu Aqil sebuah cerita yang ajib. Bahwasanya seorang laki-laki menjumpainya dan berkata, "Aku telah mencuci bagian wudu." Aku mengatakan dalam hatiku bahwasanya aku belum mencucinya. Aku melakukan takbir, kemudian aku mengatakan pada hatiku, "Aku belum takbir." Kemudian kata Ibnu Aqil, tinggalkan sholat karena sesungguhnya kamu tidak wajib sholat. Semua yang hadir kemudian berkata ke Ibnu Aqil, kenapa engkau mengatakan demikian? Tinggalkan sholat, kamu belum atau kamu tidak wajib sholat. Kemudian beliau menjawab dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya diangkat pena, belum wajib berarti, tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan berarti, dari orang gila sampai waras. Waras dulu baru kemudian dicatat, yakni kesalahannya baru kemudian kena kewajiban ibadahnya. Waras dulu. Keterangannya, kata beliau, maka barang siapa yang takbir dan mengatakan dirinya belum takbir, sudah nyuci mengatakan dirinya belum nyuci bagian wudu, ini bukan orang berakal, kata beliau. Maka orang yang gila tidak wajib sholat. Bayangin. Walaupun tentunya kala itu pastinya ini untuk bab mendakwahi ya, supaya orang kemudian berhenti dari was-wasnya. Tapi agak kencang nasihat seperti ini. Kamu gak usah sholat, kamu orang gila. Kencang sih nasihat seperti itu. Cuman bisa bikin orang sadar. Kalau kamu terus begitu, rusak ibadahmu. Masuk syaitan ke dalam dirimu. Hilang darimu keutamaan waktu. Keutamaan waktu sholat di awal waktu. Keutamaan berjamaah. Karena waktunya bisa habis, karena jamaahnya bisa selesai. Sibuk Anda dengan wudhu Anda, dengan semua keraguan-keraguannya. Sibuk Anda dengan takbir Anda dan niat Anda. Dan sholat sudah selesai. Qala al-musannifu, berkata pengarang Imam Ibnu Jauzi, wa'lam, ketahuilah, annal waswasata fi niyati salati sababu wa khabalun fil aqli wa jahlun bisyar'i. Nah, ini perhatikan. Ketahuilah bahwasanya waswas, keraguan-raguan dalam niat salat, ragu-ragu dalam niat salat, itu sebabnya adalah rusaknya akal, bodohnya tentang syariat. Akal rusak dan bodoh tentang syariat agama. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيمٌ فَقَامَ لَهُ وَقَالَ نَوَيْتُ أَنْ أَنْتَصِبَ قَائِمًا تَعْظِيمًا لِدُخُلِ هَذَا الْعَالِمِ لِأَجْلِ عِلْمِهِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ سُفِّهَ فِي عَقْلِهِ فَإِنَّ هَذَا قَدْ تُصُوِّرَ فِي ذِهْنِهِ مُنْذُ رَأَى الْعَالِمَ. Berikut metaforanya, permisalan yang beliau buat. Sebagaimana diketahui bahwasanya barang siapa yang datang kepadanya seorang yang alim, faqamalahu, kemudian dia berdiri untuk menghormati orang alim tersebut, kemudian dia mengatakan, saya berniat untuk berdiri untuk mengagungkan orang yang alim itu ketika dia datang, karena dia tahu dia sedang menghadapi orang alim tersebut di hadapannya. Maka kalau ada orang seperti ini, sufya fi akli, akalnya itu bodoh. Kenapa? Ini orang sedang di hadapan Anda, kemudian seorang alim di hadapan Anda, dia masuk, Anda berdiri, kemudian Anda sampai niat juga. Saya niat, saya ingin menghadapi orang alim ini karena dia sedang... Kelamaan! فَإِنَّ هَذَا قَتُسُوِيَ فِي ذِهْنِي مُنْدُرُ الْعَلِمِ. Karena semua ini sudah tertanam di benaknya sejak dia lihat orang alim itu. Eh, ada orang alim. Sudah tertanam semuanya, saya akan berdiri menghormati orang alim ini. Nggak perlu ngomong. Makanya kata Imam, orang yang was-was dalam niat sholatnya, sebabnya itu adalah akalnya rusak dan kemudian bodoh tentang syariat. Seperti permisalan orang yang niat ingin menghormati orang alim dengan melafalkan orang alimnya udah datang. Terlepas dari perdebatannya, dan beliau sebutkan ini di footnote, bagaimana makruhnya ini. Karena Nabi Muhammad pun gak suka dihormati dengan berdiri oleh para sahabatnya. Ada di footnote disebutkan. وَرَجُوا عِنْدَنَا قَرَهِيَتُهَا. Berdiri serompak menghormati orang alim datang, kami, pendapat kami, kata beliau, yang rajih bagi kami, kata beliau, makruh. Illa listiqbali musafir au mulaqati dhaifin litanzilihi mahallahu. Kecuali ada orang musafir datang, Anda berdiri menjemputnya. Kecuali Anda bertemu dengan tamu, kemudian Anda untuk mengarahkan kemana dia harus kemudian tinggal. Nah, itu. Ya. Tapi kalau orang alim datang, serempak berdiri, kata beliau, makruh. Terlepas dari perdebatan itu. Yang sedang kita bahas, Anda tahu ada orang alim datang, sudah tertanam di benak Anda, saya ingin menghormatinya dengan berdiri. Kemudian Anda berdiri dan kemudian, saya berniat, saya ingin menghormati alim yang datang karena dia sedang ada di hadapan saya. Kelamaan. Karena semuanya sudah tertanam di benak Anda itu. Bahwasanya Anda akan berdiri dan menghormati seorang alim datang. Itulah kata Imam. Was-was kepada dininya salat sebabnya adalah khobalun fil akal. Rusaknya akal. Akalnya rusak. Wajahlun bisyarat dan bodohnya dia dengan syariat. Baru Syekh atau Imam menyebutkan contoh yang tadi supaya kita mudah berpikir. Sudah tertanam di benak Anda hingga kemudian Anda langsung berdiri, kan gak perlu ngomong. Sudah tertanam di benak Anda, nih orang alim datang, saya berdiri, gak perlu ngomong, gak perlu dilafalkan. Anda sejak wudhu saja sudah tertanam niat pengen sholat tertentu. Anda ketika berdiri pengen takbir saja sudah tertanam niat, Anda sholat tertentu. Niat itu di hati. Akhirnya kemudian ketika Anda lafalkan, merasa kurang mantap, Anda ulang lagi. Ketika Anda ulang, kemudian kelonat, ulang lagi. Terus ulang. Tapi subhanallah ketika Anda mengurang, usalli, usalli, tentunya imam ruku, Allahu Akbar. Kok bisa? Kenapa enggak dari tadi? Begitu tahu Anda akan mengajar satu rakaat karena imam sudah ruku, Allahu Akbar. Kok mantap? Tadi kenapa enggak mantap? Akal rusak. فَقِيَامُ الْإِنْسَانِ إِلَى الصَّلَاةِ لِيُؤَدِّ الْفَرْضَ أَمْرٌ يُتَصَوَّرُ فِي النَّاسِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَطُولُ زَمَانُهُ وَإِنَّمَا يَطُولُ زَمَانُ نُظُمِ أَوْ نَظْمِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَالْأَلْفَاظُ لَا تَلْزَمُ وَالْوَسْوَاسُ جَهْلٌ مَحْضٌ. Maka berdirinya seseorang untuk salat, sudah berdiri ini, untuk menunaikan satu kewajiban salat fardu ini, sudah berdiri ini, adalah satu perkara yang sudah tergambar di hati Anda, itu pada saat itu tidak butuh waktu yang lama. Yang membuat waktu itu lama ketika Anda merangkai lafaz itu. Itu menjadi waktunya jadi lama karena Anda merangkai lafaz tersebut. Dan ini tidak harus, tidak wajib, kata beliau. Dan was-was itu adalah kebodohan yang sangat. Lama sekali terdiam dulu, kemudian menata lafaz niatnya. Saya pengen sholat ini, kemudian disebutkan sholatnya, berapa rakaatnya, imam atau dia makmumkah, ini sholat adaan atau kemudian ini qadha, macam-macam, detail. Kalau pengen detail sebutin harinya, bulannya, tahunnya, jamnya, detiknya, kalau pengen detail. Itu yang bikin lama, kata imam. Karena ketika Anda berdiri, kata beliau, sudah tertanam di benak Anda, di momen itu Anda ingin salat tertentu. Selesai. Nggak butuh waktu lama. Niat. Bahkan sejak wudu Anda sudah niat. Wa innal muwaswasa yukallifu nafsahu ay yuhdhira fi qalbi adh-dhuhriyah wal ada'iyah wal fardhiyah fi halatin wahidatin mufassalatin bi alfadhiha. Jadi sejak dulu memang ini sudah dibahas oleh para ulama. Bahwasanya orang yang terkena was-was, dia membebankan dirinya sendiri dengan menghadirkan di hatinya ketentuan ini sholat apa, disebutkan ini kezuhurannya, ini sholat zuhur, ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya. Sejak Anda wudhu, Anda sudah tertanam, Anda pengen sholat apa, gak perlu diterangkan padahal. Tapi dia membebankan pada dirinya untuk menghadirkan niat di hatinya, sholatnya sholat apa. Ini al-ada'iyah. Ini betul-betul Anda tunaikan pada waktunya atau ini qadha? Mungkin Anda pernah tertidur atau lupa. Wal-fardiyah. Ini sholat wajib atau enggak? Fi halatin wahidatin mufassalatin bi'al-fadhiyah. Dalam satu waktu dia detailkan dengan semua lafadznya. Saya niat sholatnya bla bla lama sekali. Itu was-was. Dan itu talbis, Anda kira perkara biasa. Wa huwa yutali'uha wa dhalika muhalun. Dan dia mentelaahnya, udah benar belum nih tatanannya. Jadi susah agama ini, jadi repot agama ini. Anda kalau memang sudah terbiasa, mungkin akan mengatakan, gampang kok, karena Anda sudah biasa, Anda lakukan bertahun-tahun. Anda bayangkan orang baru masuk Islam, Anda ajari itu. Betapa repotnya dia menganggap Islam ini. Pakai niat saja dia harus hafalkan semua kondisinya. Ini sholat apa, ini keadaannya bagaimana, ini berapa rakaat, saya imam atau bukan. Padahal ketika Anda wudu sudah tertanam niat salat apa. Ketika Anda berdiri siap takbiratul ihram, Anda sudah tertanam niat ini salat apa. Selesai. Niat itu di hati. Makanya kata imam, wa'lam annal waswasata fi niyatis salat sababuha khabalun fil aqli wa jahlun bisyar. Dan ketahuilah sesungguhnya, waswas dalam niat salat sebabnya adalah rusaknya akal dan bodohnya akan syariat. 900 tahun yang lalu sudah ditulis oleh imam. Wallahu a'lam bissawab. walau takallafa nafsahu dzalika fil qiyami lil alim la ta'adzzara alaihi. Iya. Contoh yang tadi. Kalau misalnya dia memberatkan dirinya dalam kasus dia pengen berdiri untuk menghormati si orang alim tadi, sungguh dia akan yakni tidak mampu melakukannya. Kenapa? Kelamaan. Saya berniat ingin berdiri menghormati orang alim yang sedang datang ini. Waduh, dia lagi lihat saya nih. Waduh, saya kelamaan. Imamnya sudah datang. Atau orang alim sudah datang. Dia begitu datang, Anda sudah tertanam niat di hati Anda, saya akan menghormatinya dengan berdiri. Terlepas dari perdebatan tadi. Saya ingin menghormatinya dengan berdiri. Kemudian Anda langsung berdiri. Selesai. Karena semuanya sudah tertanam di benak Anda. Gak perlu Anda terangkan dengan lafaz lagi. Imamnya masuk gitu ya, salaman. Pas ketemu ke Anda masih komat kamit. Ngapain? Saya berniat ingin menghormati Anda dengan kelamaan. Habis waktu. Ini metafora dari beliau. Tentunya bahasan kita adalah perkara sholat. Thumma innahu yajuzu taqdimuha ala takbiri bizamanin yasirin malam yafsakha. Dan sesungguhnya niat itu boleh didahulukan sebelum takbir dengan waktu yang sangat singkat. Niat sejenak takbir. Ya. Bersamaan boleh. Tapi bukan dengan detail seperti tadi. Yuhdhir fi qalbihi adh-dhuhriyah wal ada'iyah wal fardhiyah fi halatin wahidatin munfasalah bi al-fadhiyah. Enggak perlu detail itu. Sesaat sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir, selesai. Zaman yasir. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan wa an Mis'ar qala akhraja ilayya Ma'nu ibnu Abdurrahman kitaban wa halafa billahi annahu innahu khattu abih وإذا فيه قال عبد الله والذي لا إله إلا والذي لا إله غيره ما رأيت أحدا أشد على المتنطئين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأيت بعده أشد خوفا علي من أبي بكر وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Mis'ar berkata, telah mengeluarkan kepadaku Ma'an bin Abdurrahman satu kitab. Dan dia bersumpah bahwasanya kitab tersebut tulisan ayahnya. Dan di dalamnya disebutkan, Abdullah berkata. Abdullah bin Umar bin Khattab mungkin ini ya. Sahabat yang mulia. Abdullah berkata. Demi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada Tuhan selainnya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang sikapnya sangat keras terhadap orang yang berlebih-lebihan dalam perkara agama dibandingkan Rasulullah. Rasulullah gak suka maksudnya. Keras sikap Rasulullah kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Karena kena was-was. Kenapa berlebih-lebihan? Karena kena talbis. Dan aku tidak melihat setelah Nabi Muhammad, orang yang paling keras, takutnya, khawatirnya terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan dalam perkara ibadah dibandingkan Abu Bakar. Sangat khawatir dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan sesungguhnya aku mengira bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras sikapnya di muka bumi ini kepada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam perkara agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Talbis, iblis, dalam perkara ibadah, untuk ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya dalam perkara thaharah, tinggalkan. Lakukan sesuai tuntunan, mantapkan, selesai. Jangan berikan celah kepada syaitan untuk memberikan was-wasnya kepada kita. Hingga kemudian bisa hilang dari kita keutamaan awal waktu, hilang dari kita keutamaan salat berjamaah. Karena ini hanya batu loncatan pertama. Lama-kelamaan kita akan diberikan was-was ke hati kita tentang perkara Tuhan atau soal ketuhanan. Karena dalam perkara ini, Anda sudah kalah. Nanti masuk dalam perkara ketuhanan, Anda dibikin ragu-ragu. Hingga kemudian nanti, Anda menyatakan bahwasanya Anda memilih untuk tidak beragama saja misalnya. Kenapa? Karena Anda merasa ragu-ragu bahwasanya, benar nggak nih? Jangan-jangan Nabi Muhammad bohong nih, jangan-jangan nih karangannya nih. No. Dari mana awal mulanya? Dari perkara ibadah Anda bisa dibuat ragu-ragu, dibikin was-was nanti, dan perkara akidah pun Anda begitu. Ilmui, pelajari, praktekkan sesuai tuntunan, mantap insya Allah. Jangan berikan celah untuk syaitan untuk masuk. Karena untuk membuat kita menyekutukan Allah, dia sudah putus asa. Tapi ibadah kita, dia sudah gak bisa halangi. Cuman ibadah kita akan dia rusak. Dengan hal-hal yang tadi. Ada yang haram, ada yang makruh. Tapi setidaknya hati kita rusak. Dan itu sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulum mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lewat banyak ya, Bit. Bismillah, mohon doa dan nasihatnya Ustadz untuk ipar saya yang saat ini sedang berjuang untuk keutuhan rumah tangganya. Semoga Allah izinkan mereka tetap bersatu hingga akhir hayat. Siap. Maka di antara nasihat yang bisa kita sampaikan kepada siapapun, khususnya penanya, ipar penanya yang sedang mungkin ada masalah dalam rumah tangganya. Satu, mempertahankan biduk rumah tangga itu nomor satu. Jadi perkara pertama yang saya ingin sampaikan, mempertahankan biduk rumah tangga itu nomor satu. Jangan sampai Anda kalah dengan iblis. Karena target jangka pendek iblis dalam godaannya kepada kita itu sebuah perceraian. Itu target. Perceraian itu target jangka pendek. Disebutkan sebuah riwayat, kata Nabi Muhammad, iblis itu punya singgasana, kerajaan di tengah laut. Dan setiap hari akan datang kepadanya tentaranya, ngasih kabar, berita, pekerjaan yang mereka lakukan. Saya riwayatkan dengan mana ya. Faya'ti ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha. Faqala ma fa'alta syai'an, kata Nabi Muhammad menceritakan. Kemudian nanti akan datang kepadanya tentaranya mengatakan, wahai bos iblis, saya telah melakukan A, B, C, dan D. Goda manusia maksudnya hingga mereka bisa bermaksiat. Kata iblis, kamu belum melakukan apapun. Bagi iblis, godaan tersebut sukses membuat orang bermaksiat ringan. Datang tentara yang lain begitu juga, bos saya sudah begini begitu. Yang lain, ringan semua bagi iblis. Tapi begitu datang seorang mengatakan kepada iblis, bos, saya telah menggoda seorang hingga dia menceraikan istrinya. Nikmanta, ini baru tentara saya. Ini baru keren ini. Kayak gini kalau kerja. Target jangka pendek iblis, sebuah perceraian. Karena ada masalah di biduk rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Maka pertama, tanamkan di benak Anda masing-masing, hai penanya dan juga iparnya. Mempertahankan rumah tangga itu nomor satu. Dua, introspeksi. Masing-masing. Gak usah bela diri. Introspeksi aja. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak terjadi sebuah perceraian. Mudah gak terjadi. Na'udzubillah, kalau terjadi, kecuali mesti ada dosa besar yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Itu pasti. Mesti ada yang melakukan dosa besar di antara salah satu di antara mereka berdua. Introspeksi. Apakah ada dosa yang Anda lakukan dan besar? Karena itulah pemicu keretakan rumah tangga. Tiga. Saling memaafkan. Ya. Pasangan Anda bisa punya salah, Anda pun bisa punya salah. Maafkan dia, suatu saat Anda juga akan dimaafkan. Terakhir, kecuali. Kalau misalnya sudah dinasehati, ditegakkan hujah entah suami ke istri ke suami. akan pelanggaran yang fatal yang dilakukan oleh salah satu di antara mereka berdua. Sudah dinasihati, sudah diingatkan, dan sudah faham. Terulang lagi dan lagi. Maka perceraian itu adalah jalan keluar. Kapan? Setelah Anda bersabar dulu, tegakkan hujah dulu, nasihati dulu, sabar lagi. Oh, lanjut dia dengan maksiatnya. Oke. Anda boleh menceraikan istri Anda. Untuk apa punya istri? Kemudian ahli maksiat. Oke, Anda boleh gugat cerai suami Anda khuluk. Untuk apa punya suami ahli maksiat? Kenapa? Karena sudah bersabar, sudah ngasih waktu, sudah nasihatin, sudah ngasih waktu, dan dia sudah faham itu dosa. Maka perceraian itulah jalan yang terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat salah dan khilaf ulama. Maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.